Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallahu. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fuad Effendi, Ketua Yayasan Ma'iyah Al-Manhal Malang. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun, Marja' Ma'iyah kita. Yang kami hormati para sesepuh yang tidak bisa kami sebut persatu persatu, para tamu undangan serta sahabat-sahabat semua jamaah Ma'iyah manapun berada yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini melalui channel YouTube caknun.com. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, anugerah dan inayahnya untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para tamu undangan serta sahabat-sahabatku semua, pada pagi hari ini berbahagia sekali kita bersama-sama bermuajahah pada kesempatan launching atau peluncuran atau penghadiran Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan pada hari ini, hari Rabu 7 Juli 2021. Serangkaian acara akan kita jalani bersama. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan pembina Yayasan Ma'iyah Al-Manhal Malang, yaitu oleh Bapak Ahmad Fuad Effendi, kemudian sambutan penulis Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan, dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Cak Nun, kemudian acara inti yaitu launching atau peluncuran mushaf, kemudian pemberian cindramata, dan setelah itu kita akan bersama-sama mengikuti pemotongan tumpeng dan kemudian ditutup dengan doa penutup. Marilah bersama-sama kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara kita pada pagi hari ini hingga tuntas paripurna siang hari nanti. Kemudian berikutnya mari bersama-sama kita khusyuk untuk mengikuti, menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustadz Fauzan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan seiring pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, seiring pula datang dan turun rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cara selanjutnya adalah sambutan dari pembina Yayasan Rumah Ma'iyah Al-Manhal yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fuad Effendi. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunthira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin. Shalawatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin para undangan yang kami muliakan, teman-teman dari Yayasan Al-Manhal, Al-Manhal Malang, dan juga Satuan Tugas Pelaksanaan Penerbitan Mushaf Ma'ya Padang Bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena nikmat Allah yang tidak terhingga untuk kita semua, terutama untuk kami dalam rangka menyiapkan Mushaf Ma'iyah Padang Bulan ini. Mushaf ini tidak bisa lepas dari sejarah panjang pengajian Padang Bulan yang dimulai pada tahun 1992. Sudah hampir 30 tahun tetap konsisten kami mengadakan pengajian dengan pasang surut dari jumlah hadirin, ya. Tapi tetap kita konsisten pada pengajian tafsir Al-Quran. Sampai kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 2000-an, kita mulai mengenal istilah ma'iyah, yang istilah ini betul-betul juga bukan sesuatu yang kami rancang, boleh dikatakan ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan tuan dari jamaah, maka sejak tahun itu kita lebih tekankan pengajian Al-Qur'an ini berubah dari tafsir menjadi tadabbur. Ya. Nah, itu bisa dibaca mengapa begitu, itu nanti pada mushaf yang insya Allah akan kami bagikan kepada semua yang hadir pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang singkat terbatas ini, saya hanya bisa menyampaikan, menyatakan rasa syukur, syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berhasilnya yayasan menerbitkan mushaf ini betul-betul atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak punya rencana, enggak punya program, dan enggak punya niat untuk membuat mushaf. Ya, pertama kami enggak punya duit. Ya, itu yang pertama. Jadi enggak pernah berani berpikir untuk menerbitkan mushaf. Ya. Tiba-tiba Allah mengirim seseorang datang ke rumah saya beberapa bulan yang lalu, yang saya tidak kenal juga. Ya. Kemudian kita berbincang-bincang dan beliau menawarkan master Mushaf Al-Qiyang resmi, penulisnya dari Khattat, penulis mushaf dari Madinah, dan juga sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Dan beliau nawarkan gratis, ya, gratis tanpa minta apapun. Ya. Maka mulailah kami berpikir, wah ini masa pandemi rupanya memberkahi. Gitu ya. Maka segera kami sampaikan ya kepada teman-teman, Nun, kepada adik saya Zaki yang mengurusi masalah ini, dan Mas Rahmat, ya, Rudiansyah dari Surabaya yang memang seringkali berinteraksi dengan kita dan mengurusi Padang Bulan dan sebagainya. Akhirnya sepakat kita akan terbitkan. Duit dari mana? Ya karena pertolongan Allah, ada orang-orang yang dengan sukarela, termasuk jamaah ini, Quran belum terbit tapi sudah beli, sudah pesan gitu ya. Nah, alhamdulillah dari situ maka kita berani untuk mencari percetakan. Semula kita deal dengan percetakan Gramedia. Percetakan Gramedia ini adalah pencetak Al-Quran terbesar di Indonesia dan termasuk katanya paling bagus. Kita sudah sepakat harga, waktu, dan sebagainya. Tapi karena satu dan lain hal, terpaksa ini tidak bisa diteruskan. Padahal waktu sudah sangat mendesak. Tidak ada waktu bulan, tidak ada tidak lebih dari sebulan, karena program kami, ini bukan saya, tapi programnya dari teman-teman yang ngurus itu, ini harus launching tanggal 7 Juli 1947. Hanya karena kebetulan pas hari ulang tahun saya gitu. Ya. Sampai sebulan sebelum 7 Juli, naskah belum selesai. Tapi akhirnya kita selesaikan dan sudah di taskih Departemen Agama, Kementerian Agama. Nah, karena kita terlambat beberapa hari, sehingga Gramedia tidak bersedia untuk menyelesaikan dalam waktu yang sudah kita sepakati. Akhirnya terpaksa mencari percetakan lain. Dan ini atas pertolongan Allah, ya, bagaimana bisa terjadi, dapat percetakan ya, di Klaten yang juga mencetak Al-Quran, dan ada banyak karya-karya Al-Quran yang dicetak di percetakan di Klaten ini. Dan sanggup menyelesaikan dalam waktu yang menurut saya sebagai orang yang berpuluh tahun bergerak di bidang penerbitan dan pencetakan, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu bisa selesai. Tapi nyatanya selesai. Nyatanya selesai. Dan hari ini juga sudah mulai bisa beredar dan dikirimkan kepada para pemesan. Antara lain karena kepala bidang produksinya itu ternyata Jamaah Ma'iyah. Jadi dia kerahkan semua daya upaya untuk bisa menyelesaikan ini. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat ini di. Oleh karena itu maka ini semua pertolongan Allah dan kerja keras dari kru atau gas ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Ya, tentu Satgas penyiapan naskah ini yang sangat penting. Ya. Itu ada panitianya, kemudian ada satgasnya, ya, yang sempat hadir pada hari ini, saya sebutkan aja, ini ketua panitianya Mas Jaki tidak bisa hadir, tapi wakil ketuanya yang pontang-panting ke cari percetakan, ini Mas Rahmat yang dari Surabaya. Ada hadir, ya. Ada hadir ya, tapi memang suka bersembunyi, ya. Kemudian tim layout dan desain, ya. Ini ditangani desainnya dan layoutnya ini oleh satu orang saja, tulang anak saya sendiri, Azam Fakhri, ya, yang sering tidak tidur, sampai tadi malam pun ini tidak tidur sampai pagi, mudah-mudahan sudah mandi dia. Ini juga luar biasa, selama kurang lebih 3 bulan menyelesaikan layout dan desain, ya, termasuk covernya, bingkainya, yang bingkainya itu tentu belum ada Quran yang bingkainya itu, dan ini ada filosofinya. Saya tanya, kenapa ini kok, apa artinya? Ini katanya diambil dari desain di Masjid Gede Kauman. Ya, di situ ada desain, yang ini menggambarkan mata air. Ya, kok kamu pilih itu? Karena nama yayasan kita Al-Manhal. Al-Manhal itu adalah sumber air, ya, sumber air atau tempat di mana orang bisa mengambil air itu secara bebas, secara gratis. Ya. Jadi itu yang kedua, itu yang menangani layout dan desain. Kemudian yang tidak kalah penting dan ini juga kerja keras luar biasa adalah editor. Baik editor teks, mushaf. Karena mushaf itu dari masternya, itu kemudian diperkecil. Nah, diperkecil ini kadang-kadang timbul masalah. Di samping itu masih ditambah juga dengan bingkai dan tulisan-tulisan yang menunjukkan juz, ya, surat, ya, kemudian ada apa hizib dan lain sebagainya. Ya, jadi itu juga memerlukan editing yang luar biasa. Termasuk soal transliterasi. Ya, kami semula sudah membuat transliterasi sendiri yang mudah bagi orang banyak. Tapi rupanya Kemenak mengharuskan transliterasinya yang sesuai dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Yang itu tidak mudah, karena ada titik di atas huruf, ya, nah itu yang susah. Tapi akhirnya sudah kami selesaikan juga dan alhamdulillah selesai. Di samping editor ini adalah mengedit tulisan-tulisan saya dan Cak Nun mengenai tadabur Al-Quran. Nah, ini ada dua orang yang luar biasa bekerja untuk ini. Pertama Mas Helmi yang tadi menjadi MC, ya, ini dari Jogja, dari Progres. Kemudian yang satu lagi Mas Saifullah, ini dari Jombang. Ya, ini yang biasa membuat tulisan-tulisan tentang padang bulan. Nah, beliau berdua inilah yang sampai saat-saat terakhir bekerja keras, sehingga akhirnya bisa kita terbitkan. Jadi itu editor. Kemudian di samping itu, ya, masih ada juga yang sangat berperan, tim pentaskih internal. Jadi sebelum kita kirim ke Kemenak, itu kita tas dulu di sini. Taskih ini saya serahkan kepada Ustaz Suhendri. Sudah hadir belum ya, Ustaz Suhendri ya? Beliau insya Allah akan hadir, tapi mungkin karena jauh di Kepanjen, kemudian tidak kena penyekatan. Nah, ini dari Pondok Pesantren Tahfidz Ibnu Sina di Kepanjen. Nah, tim beliau inilah yang melakukan taskih sebelum dikirim ke Kemenak. Dan alhamdulillah hasilnya setelah dikirim ke Kemenak hampir tidak ada kesalahan. Hampir tidak ada kesalahan. Ya. Kecuali satu dua karena perbedaan soal furu'iyah saja. Ya. Dan itu bisa kita selesaikan. Ya. Jadi ini tim pentaskih internal dari Ustaz Suhendri dan teman-temannya. Kemudian juga kita kerjasama dengan Forum Pelayan Al-Quran. Forum Pelayan Al-Quran, ya, di Jakarta. Ini yang memberi kami master mushaf itu. Dan bekerja sama dengan kami sampai terakhir, karena pentaskihan mushaf ini, meskipun kita ajukan ke Kemenak, tapi pada akhirnya kita pakai taskih yang dari Kemenak yang diberikan kepada Forum Pelayan Al-Quran, karena masternya kita ambil dari forum ini. Nah, ini satu lembaga yang memang mewakafkan master Al-Quran. Siapa saja kalau Bapak Ibu punya lembaga, ya, punya organisasi atau apapun yang mau mencetak Al-Quran, bisa menggunakan master yang dari Forum Pelayan Al-Quran ini, dan itu gratis. Bapak-bapak dan saudara sekalian, itulah secara garis besar proses dari pembuatan mushaf ini, ya, dalam waktu kurang lebih bulan, alhamdulillah itu bisa klar, selesai, sampai bisa di-launching pada hari ini. Bapak-Ibu dan sekalian, dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Al-Quran ini merupakan sesuatu yang selama ini barangkali banyak ditinggalkan oleh umat Islam dalam berbagai bentuk. Bagaimana meninggalkannya itu? Karena dalam Al-Quran sendiri Rasulullah kan juga digambarkan mengadu kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan tsumma auratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati fi idznillah. Saya kira yang terbanyak ini barangkali dzalimun li nafsihi, atau paling-paling meningkat menjadi muktasid. Ya. Padahal kerugian yang diderita oleh umat dan bahkan oleh manusia ini, oleh umat manusia, karena mengabaikan Al-Quran itu sangat besar sekali. Quran adalah kitab yang diturunkan, jelaskan oleh Al-Quran, hudan linnas, dan secara khusus hudan lil muttaqin. Tapi bagaimana mewujudkan Quran agar menjadi hudan, inilah yang menjadi tugas kita semua sebenarnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Al-Quran itu ketika menyentuh siapapun dan apapun akan menjadikan sesuatu itu menjadi istimewa. Ketika Jibril menurunkan Al-Quran, maka Jibril kemudian menjadi Imamul Malaika atau Sayyidul Malaik. Nabi Muhammad SAW karena diturunkan kepadanya Al-Quran, maka beliau dijuluki sebagai Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Bulan Ramadan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, maka Ramadan adalah bulan yang disebut mulia, penuh berkah. Malam di mana Quran diturunkan menjadi khairun min alfi syahr. Seorang mukmin yang berakrab-akrab dengan Al-Quran, maka dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal kana wa 'allamahu. Jadi siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran, apalagi menjadikan mengisi hatinya dengan Al-Quran, pikirannya dengan Al-Quran, Allah akan menjadi orang yang mulia. Dan inilah barangkali sesuatu yang harus kita kembangkan terus di negeri kita ini. Tentu berinteraksi dengan Al-Quran itu bermacam-macam. Sekedar bisa membaca, mulai dari yang gradul-gradul sampai membaca yang sudah fasih. Mungkin ada yang bisa baca tapi enggak faham. Mungkin ada yang faham tapi tidak percaya dengan isinya. Mungkin ada yang faham tapi dia tidak mengamalkan isinya. Jadi bermacam-macam. Maka tugas kita adalah zalimun nafsihi menjadi muktasid dan seterusnya mudah-mudahan menjadi sabiqun bil khairati biidznillah. Nah, ini yang terus kita usahakan di pengajian-pengajian kami di Padang Bulan dan juga pengajian-pengajian lain yang menjadi turunan dari Padang Bulan ini. Kemudian yang terakhir, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami pilih dengan susah payah. Ya, karena dibatasi oleh Satgas COVID ini cuma 30 orang. Jadi yang betul-betul kami undang 30 orang. Dengan terpaksa menolak beberapa teman yang sebenarnya ingin hadir tapi tidak bisa kita beri tempat. Ya. Saat ini yang sudah siap bersedia hadir, mungkin ada satu yang belum datang, karena ada yang tadi mengatakan masih menguji, dan juga karena masalah hambatan di jalan, juga ada yang mungkin kurang sehat. Jadi ini beberapa yang pagi ini beritahu saya terpaksa tidak bisa hadir. Ini dari berbagai kalangan. Dari pertama itu adalah dari pengajian yang kebetulan saya asuh, yaitu di Majelis Taklim Al-Mizan, ini kelompok para dokter. Kemudian Amalan Hati, itu para dosen UM umumnya dan para alumninya. Kemudian saya undang juga ya tentunya teman-teman yang selama ini bergelut dengan saya dalam bidang dakwah. Dan juga kami undang dan alhamdulillah sudah tampak hadir dari pimpinan Muhammadiyah daerah Malang, kota Malang, dan pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Malang. Yang dari pimpinan cabang NU, Dr. Isrokun Najah, kemarin sudah menghubungi saya, insya Allah mau datang, tapi mungkin belum hadir, ya karena beliau seorang pejabat, ya, PR3 di UIN, mungkin saja biasanya ada hal-hal mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak-Ibu semua yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Saya kira inilah sekedar sambutan dari saya, dan insya Allah banyak hal nanti yang akan disampaikan oleh Cak Nun, dan juga nanti ada video pendek yang menerangkan bagaimana mushaf ini lahir. Ya. Ini saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Cak Fuad selaku banyak hal yang mudah, banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanakallahul 'adzim. Amma ba'du. Saya mohon izin saya copot kacamata dan masker karena jarak sudah mencukupi, tidak akan melanggar prokes. Juga kayaknya ini semacam contoh dari beda antara tafsir dengan tadabur. Jadi Cak Fuad itu kecenderungannya 85% tafsir, 15% tadabur. Saya sebaliknya, saya pol tafsirnya itu ya dimik-dimik 15% kira-kira, tadaburnya 85%. Kenapa saya pilih kata angka 15? Karena jumlah umat Islam di peradaban Madinah setelah Rasulullah hijrah ke sana itu 15%. Selebihnya adalah masyarakat Nasrani, Majusi, Animis, dan Yahudi ya, Pak ya. Yang kedua, kalau saya pakai kacamata, ini saya clear, jeling lihat Anda. Ini saya bisa melihat wajah Anda, tapi hati saya jauh. Jadi saya copot aja, mending hatinya yang dekat daripada matanya yang kelihatan. Itu kayaknya kayak tadabur. Jadi tadabur itu apa? Tafsir itu clear, teknis jelas, memenuhi syarat ilmiah, akademis, tapi enggak masuk hati. Gitu. Nah, saya dah enggak apa-apa wis gak ketok-ketok, sing penting atiku mutmainnah dan merasa bergembira dengan Anda semua. Jadi aku tak copot iki wis timbangane aku nggawe iki, tapi ngene iki ya enak ketok sampean tapi gak tutup hati. Gitu. Jadi saya mohon maaf saya copot. Saya memilih secara keduniaan saya tidak bisa clear, tapi mudah-mudahan secara akhirat lebih clear karena hatinya lebih mutmainah kepada Allah dan sesama manusia. Jadi yang bisa saya kemukakan mungkin nerusin Cak Fuad ya. Jadi di mushaf ini sudah ada penjelasan mengenai beda antara tafsir dengan tadabur yang saya tadi andaikan dengan kacamata tadi. Jadi kalau tadabur itu ono gatel-gatel ya Mas. Jadi misalnya nek ikra bismi rabbikal ladzi khalaq wis langsung ditafsirke bacalah gitu kan. Wis langsung ditafsirno apa anane. Kalau tadabur itu pikirane rada ngalor ngidul. Apa kok ikra ya rek? Kok gak ilam ta undur ta isma ngono. Apa Gusti Allah kok milih ikra? Nah itu naluri tadabur. Pertanyaan dari hati. Kenapa kok bacalah, kok tidak dengarkan atau lihatlah atau pelajarilah. Wong buktine ikra sing diwaca ya gak ono Kanjeng Nabi dhewe gak iso maca. Bukune ya Jibril gak nggawa. Ya toh. Terus sing diwon maca iku apa? Kok ikra ya. Jadi kok gak isma ta i'lam atau apa? Nek ta'allam ya Pak ya. Mempelajari ta'allam. Ta'allam atau i'lam atau undur atau isma rungokno. Memang beda antara ikra itu subjeknya kita, objeknya di luar diri kita. Kalau isma itu subjeknya dari di luar, kita apresiasi di dalam diri kita itu isma gitu ya. Jadi kok Gusti Allah milih ikra ya? Terus mari ngono kok kadek bismi bareng. Apa nek ikra tok gadek bismi apa? Sebenarnya ini juga cara berpikir tafsir sebenarnya, cuman biasanya tidak sampai ke situ. Nek aku iki nakal. Apa ana ikra kudu bismi? Kat bismine gak oleh bismi Jokowi gak oleh. Bismi malaikat gak oleh bismi apa kudu bismi rabbika. Itu pun Allah milihnya rabbika tidak ilahika. Tidak misalnya ikra bismi ilahika alladzi khalaqa. Tapi Allah milihnya rabbika. Jadi pasti ada spesifik informasi, ada kandungan-kandungan, ada nuansa-nuansa yang betul-betul termuat oleh pilihan kosakata Allah di setiap wahyunya, dan itu bisa ditafsirkan. Tapi setahu saya Cak Fuad, kalau kata anjuran langsung di Al-Quran untuk menafsirkan kan tidak ada. Kalau ya, kalau takgilun ada, yakgilun ada, tafakkarun ada, tapi kalau tufassirun tidak ada, kan gitu. Yang ada di Al-Quran adalah tadabbur. Afala yatadabbarun al-Qur'ana am fi qulubihim am akfaluha. Jadi kalau tafsir itu kelihatannya selalu itu kegiatan intelektual dan kemudian menyempit menjadi kegiatan akademis teknis. Sementara tadabbur itu di dalam ayat Allah tadi itu subjeknya adalah hati. Kalau hatimu terbuka, maka engkau bisa mentadabburi Quran. Karena apa namanya? Negasinya dari Allah am fi qulubihim aqfaluha. Jadi negasi dari keterbukaan tadabbur adalah hati yang tertutup. Jadi kalau mau di teknis gampangkan ya, kalau tafsir itu pakai otak, tapi kalau tadabbur pakai hati. Sementara otak dan hati itu juga menjadi pertanyaan sampai hari ini di dunia modern. Janjane hati iku sing ndi, janjane utek iku sing ndi. Gitu ya. Selama ini kan seluruh kurikulum, seluruh pembelajaran di dunia ini kan seluruhnya urusan akal. Tidak ada fakultas yang menyangkut hati, tidak ada universitas yang menyangkut rohani, tidak ada. Bahkan kata rohaniawan aja dinisbahkan kepada aktivis agama, misalnya pastor, kiai itu disebut rohaniawan, padahal semua orang yang menjalani ilmu atau mencari ilmu itu adalah rohaniawan, karena ilmu itu roh. Ilmu itu bukan jasad. Ilmu itu adalah yang paling permukaan dari ilmu adalah mathal atau amthal. Jadi misalnya angka 1. 1 itu bukan benda konkret, yang konkret gelasnya atau mangganya, tapi satunya itu abstraksi. 2 itu abstraksi. Atau kata mangga, kata masker, kata jilbab, kata hijab, itu semua simbolisme. Itu semua mathal. Ya, itu semua amsal kalau pluralnya apa namanya? Jamaknya gitu. Jadi semua yang kita pelajari itu sebenarnya adalah amsal atau rohani. Jadi semua siswa dan mahasiswa itu adalah rohaniawan. Semua dosen itu rohaniawan karena mereka bukan pedagang. Mereka bukan penambang emas atau penambang batu bara. Mereka adalah orang yang sehari-hari bergelut dengan roh. Nah, roh itu di dalam aplikasi atau wujud yang disebut ilmu. Dan ilmu itu tidak bisa dilihat. Terus podo karo COVID tidak bisa didelok. Gak bisa dipotret, gak bisa di, tapi jadi itu roh, itu sangat software kan gitu. Oleh karena itu menjadi menarik, kenapa kok bismi robbika, kenapa tidak bismi ilahika? Atau kalau mengacu ke Anas kan ada ilahun, ada robbun, ada malikun. Ya, kula udzubi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, jadi ada 3 personalitas atau identitas yang dinisbahkan Allah kepada dirinya sendiri. Pertama sebagai ilah, robbu, kemudian ilah yang berfungsi malik sehingga dia kemudian menjadi robbun. Meskipun Allah membaliknya, kula udzubi robbin nas dulu baru malikin nas, supaya manusia berdialektika dengan dinamika mantik atau berpikirnya. Nah, ini kan nek kene iki nganggo ati tadabur kan takon, opo kok ikra? Opo kok ikrae? Ikra gak iso ikra tok, gak iso ikra titik gak ono. Kudu ikra diteruskan bismi rabbika. Itu pun bi ismi, itu nanti kita kapan-kapan minta tolong Cak Fuad, maksudnya bismi atau bi ismi itu bis. Jadi sekarang kita menafsirkan, saya pernah di HMI BBMI diminta menafsirkan Al-Fatihah, saya tawar, aku Al-Fatihah gak wani, aku iso sedino suwengi aku nafsirno Al-Fatihah, aku tak nafsirno bismillahirrahmanirrahim tok ae. Begitu tutuk nggone aku terus ngenyang meneh, gak rek aku bismillah tok ae wis. Bismillah wis. Engko nek sampe tutuk waladolin amin ku kakean politik engko wis gak wis bismillah tok ae. Kon anggere paham bismillah apa meneh dengan landasan Ar-Rahman Ar-Rahim wis dadi uripmu. Iku wis mbok-mbokane Quran. Dadi nek Al-Fatihah iku umul Quran, bismillahirrahmanirrahim itu mbahne Quran, nek aku ngarani ngene iku. Nek mbah itu jadul Quran hebat ya, jadul Quran. Tapi itu omongane wong tadabbur. Jadi bukan omongane tafsir, bukan omongane ahli bahasa Arab dan seterusnya. Ini kalau diterusin kan gitu. Apa sebabnya kok bismi rabbikal ladzi, mergo alladzi khalaq. Kon iku gawe dhewe tadaburmu iku. Kon lak digawe ya. Kon moro-moro ono kon gak iso nentokno dadi anake bapak sapa, ibu sapa, putune sapa, kon dhewe gak iso nentokno anakmu kok dadi ya apa rupane ya apa, gandeng tagak bakate apa fadilah apa ya gak iso nentokno. Dadi alladzi khalaq. Dadi itu atas hak alladzi khalaq itu maka Allah berhak untuk menentukan iqra bismi rabbika. Karena apa? Karena rabbika itu alladzi khalaq. Terus engko ana konteks khalaqal insana min alaq, kemudian iqra warabbukal akram. Dibaleni iqra meneh. Gusti Allah jelasno bahwa engkau diciptakan dari segumpal darah atau kalau Oma Irama setetes air hina. Ya, kalau Haji Oma Irama ya min alaq ya. Terus iqra warabbukal akram. Jadi mari awakmu maca iqra iqra iqra iqra iqra kali, iqra iqra kiri, iqra iwak, iqra manuk, iqra segala macam, iqra presiden, iqra menteri, iqra WHO, iqra covid, iqra apa saja, mari ngono kon kudu iso nemokno bahwa warabbukal akram. Jadi iqra itu ternyata urusannya bukan, urusan utamanya adalah mulia apa tidak. Jadi kita melihat masyarakat, melihat politik, melihat negara, melihat tetangga, melihat kampung, melihat sistem, melihat aturan, melihat konstitusi, itu ukuran utamanya adalah akram. Karena di ujung iqra itu Allah nyegat warabbukal akram. Gitu kan? Jadi ternyata selama ini kan tidak ada ajaran kemuliaan di fakultas apapun, di universitas manapun. Tidak ada fakultas kedokteran yang mengajarkan mahasiswanya untuk di puncak peran dokternya dia mencari kemuliaan hidup, kan tidak ada. Usuluddin yoga, syariah yoga, adab yoga, yaitu fakultas dakwah yoga, gitu loh. Ojo menekok fakultas antropologi, ta sosiologi, ta sosiometri, sak piturute ya. Padahal ternyata urusane wong urip iku warabbukal akram. Jadi ternyata perspektif utama nilai dasar yang harus kita pakai ketika iqra itu adalah karomah. Gitu. Akram itu di sini terjemahan maha pemurah, sahabat. Nek menurut Jafat apa ya? Mulia toh? Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Akram itu paling mulia, termulia gitu ya. Atau lebih mulia gitu ya. Jadi ternyata hidup ini kemuliaan. Urusan ikon berumah tangga ya apa carane menuju kemuliaan. Awakmu dagang ya apa tetep selamat iso tetep mulia. Awakmu sugih ta melarat, awakmu apa jenenge? Melakukan apa saja, menjadi apa saja, kalau pakai istilah sabrang Anda memilih identitas apa saja karena personalitasmu sudah ditentukan oleh Allah, kamu menjadi anaknya Pak ini, Bu itu, putune Pak iki, lahir di kampung kene, daerah kene, kemudian punya bakat A, tidak punya bakat B, kecenderungan C, tidak berani melakukan D misalnya, itu kan personalitas. Kemudian dari personalitas dari Allah itu, kemudian kita menciptakan identitas. Ono sing dadi insinyur, dadi pedagang pasar, dadi tukang ojol, ono sing dadi dokter, ono sing dadi macam-macam, seniman, penyair, dramawan, mufasir, atau apa saja, itu identitas. Tapi seluruh identitas yang dipilih manusia itu, berdasarkan bakat dan kecenderungannya yang dari Allah itu, semuanya tujuannya sama, yaitu mencapai kemuliaan, dan sehingga nanti kita akan menemukan warabbukal akram. Kalau kita sendiri tidak kompatibel terhadap kemuliaan hidup, maka warabbukal akram tidak bunyi. Warabbukal akram itu tidak online, tidak loading di dalam hati kita dan pikiran kita, kira-kira seperti itu. Jadi itu contoh dari tadabur ya. Sebenarnya itu aktivitas tafsir juga cepat, cuman bedanya kalau tafsir itu kan persyaratannya sangat ilmiah, akademis, penguasaan bahasa, penguasaan seluruh faktor-faktor dari wahyu itu. Tapi kalau tadabur itu mungkin tidak. Tadabur itu adalah apa yang keluar dari hidupmu. Jadi meskipun engkau hanya mencintai Quran, ngrungok-ngrungok notok, seneng ndelok wong ngrungok no wong deres, ndelok wong darus, ana di masjid ana suara wong ngaji kene melok seneng, utawa ndelok wong dodol ndek tuku ana Qurane seneng, ngono tok wis cukup untuk tadabur. Sing penting outputnya engkau imanmu lebih tinggi, akidahmu lebih mantep, akhlakmu lebih mulia, kan begitu. Itu bedanya tafsir yang terjadi. Tadabur tidak ada persyaratan akademis ilmiah sebagaimana tafsir. Maka meskipun yang saya pertanyakan dari mulai Iqra sampai Warabukal Akram tadi, sebenarnya kan juga pertanyaan tafsir juga, tapi pertanyaan tafsir yang dikendalikan atau dijiwai oleh kemuliaan hati. Karena kalau mulia itu bukan urusan pikiran, tapi urusan hati. Tidak ada pikiran yang mulia. Yang bisa menilai kemuliaan adalah hati. Dan hati dan pikiran ini sebenarnya orang tidak paham-paham amat menurut saya. Menurut saya seluruh dunia modern ini masih keliru soal hati dan pikiran. Sehingga dokter juga menentukan seseorang itu mati itu apakah yang sudah tidak aktif itu jantungnya ataukah otaknya juga masih kontroversi dan masih berkembang terus. Sementara saya sendiri melihat bahwa kayak tadi itu, spiritualis ya kabeh, seniman kabeh spiritualis. Semua ilmuwan ya spiritualis. Sekarang kan yang disebut spiritualis kan pendeta, kiai, ulama, peramal, ini ya, kira-kira ya, terus paranormal gitu ya. Padahal semua, lo kan, lo kalau Anda urusannya sekarang internet, itu kan sebenarnya kan, itu kan kulit ari dari spiritualitas. Jenenge dunia maya, kon ngaku dewe ngono lho. Wong kon dewe jenengno dunia maya, maya iku lah fana ya Fat ya. Maya itu kan jadi arupa datu kalau di Borobudur arupa datu. Tan keno kiniro, tan kinoyo ngopo, tan keno kiniro, jadi tidak kasat mata. Nah kita ini kan urusannya tidak kasat mata. Makanya Anda tertipu semua oleh video-video. Karena video itu memalsukan kehidupan. Wis saiki misalnya ikatan cinta wis. Ya, sampean ndelok kabeh ibu-ibu iki. Ya. Iku sing jenenge Elsa iku lak dudu Elsa sih Mbak. Iku lak arek jenenge sapa dadi Elsa. Terus sampean nglebokno ati ku Elsa kurang ajar temen arek iki, jahat arek iki gitu ya. Loh, itu sampean ditipu oleh acting dan sistem nilai drama itu. Makanya ada ustadz yang mengatakan kesenian itu haram tuh mergo ngono iku. Karena kita terjebak oleh video, kita pikir kalau ada siapa sekarang misalnya Joe Biden apa siapa sapa sing Rusia iku presidennya, Putin pidato, itu yang pidato itu bukan Putin. Putinnya di Rusia, yang kamu lihat itu gambarnya Putin. Makanya gambarnya Putin dengan Putin kan beda, rek. Arek saiki iki ruwe wedhus ku ndelok gambar kok. Gak tau nang sawah, gak tau nang lapangan, gak tau kepethuk wedhus, gak ruwe ambune barang, ruwe wedhus iku teko video lak ngono. Dan itu bukan. Itu bukan kambing, itu gambar kambing. Makanya kan Rasulullah aku saiki paham. Mulane Rasulullah tidak cenderung untuk dilukis atau digambar wajahnya, mergo itu dalam jangka panjang akan menciptakan bias dan ambiguitas di dalam kesadaran manusia. Itu bukan. Saya di YouTube sangat banyak, itu bukan itu. Itu bukan saya. Itu gambar saya yang dikarang-karang orang, dikanibal-kanibal, disobuntut, digaduk-gaduk, no, diadu domba. Tapi bukan saya. Kalau ingin ketemu saya ya, muwajaha. Cuman saya ini dihalangi oleh COVID, gak oleh muwajaha. Gak oleh, depan langun. Nah, jadi Bapak sekalian, jadi yang ingin saya kemukakan adalah bahwa ini setelah ini semua Cafat, jadi saya itu, Cafat tadi mengatakan bahwa umat Islam itu, apa Rasulullah mengeluh kepada Allah bahwa Al-Quran itu, mahjura tadi apa itu, ditinggalkan. Jadi saya ingin gini loh, ini mushaf gini aku diwintu niat, cek uangku rodok tambah ide nang Quran. So, saya ingin aduh, Quranku aduh, Quran itu barang asing. Coba, hampir tidak ada satu ilmuwan Islam yang menjadikan Quran sebagai kepustakaan primer dia. Quran mek barang samben, barang ampiran. Nek pas butuh apa-apa ndolek ayat browsing gitu tok ya. Tapi kan dia bukan the main resource of his life. Dia bukan landas sandaran utama dari hidupnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu untuk kepentingan peningkatan apa sebagai dosen, sebagai intelektual, dia butuh Qur'an terus ibarat di kebon iki ya nyawuk wite apa nyawuk godhonge titik ngono tok. Jadi Qur'an bahkan para ilmuwan Islam pun tidak kelihatan bahwa mereka memprimerkan Al-Quran sebagai wacana utama atau kepustakaan utama, literatur utama gitu ya. Apalagi umat Islam sejati, makanya umat Islam itu rada asing. Apa, nah ini sing salah apa? Kok Quran kok gak jadi utama ini apa? Aku gak ngarani bahwa ini aku utama loh ya. Aku gak mau coba apa-apa rek. Helmi tak siksa terus, kadang-kadang tak kei tulisan kebon itu langsung petang puluh pak. Langsung tak kirim petang puluh, ngeluh dewe-dewe. Mari aku dewe yang moco dewe yang ngeluh. Ini sing nulis apa saya ini kayak gini aku. Aku dewe gak kerasa nulis. Aku ini mek ditugasi. Pokoknya aku ini dikongkong ini tak lakoni yang ngeluh. Tapi saya sendiri tidak merasa menulis. Jadi Al-Quran ini sopo sing salah ya. Aku gak kepingin nyalano sopo-sopo ya. Tapi ketawa ada yang kita lakukan yang agak tidak tepat gitu loh mas. Awas kon nafsir-nafsir no Quran kon gak secor Arab toh. Nah begitu kon diuden-uden ini gak secor Arab, terus kon gak wani nang Quran, terus Quran ado kan gitu. Jadi kita itu punya banyak faktor yang membuat kita jauh dari Al-Quran. Umat Islam jadi jauh dari Al-Quran. Padahal itu karena apa? Karena ada pagar-pagar teknis akademis itu tadi menurut saya ya. Jadi lha saiki ya apa? Saiki misale Nabi Muhammad oleh teko Jibril, "Mat, Iqra." Terus marang pas ana wong lumajang ndek pas Nabi Muhammad oleh wahyu ya. Terus wong lumajang iku krungu ana Iqra, terus dhek ngerti wacan. Maca wacan. Sing bener Iqra itu wacan ta maca, Mas? Wacan ta maca? Nek moco kan kudu tulisan diwoco. Nek wocon kan apa saja diwoco kan gitu. Nah jadi kalau bahasa Indonesianya wocon apa? Bacalah. Kalau moco ya bacalah. Padahal ngunukan kok Indonesia gitu. Kalah karo Jawa doh. Terus gak iso wong ketenggengen kan bahasa Indonesia nih kok. Ketenggengen. Terus apa mana geringgingen juga ono, anyang-anyangan juga ono, senep juga ono, mules juga ono, sebah juga ono. Kono juga bangga-bangga nemen karo Indonesia, karena mulai kehancuran kalian itu ketika Indonesia berdiri tahun 1945. Tapi kau gak tak terus nengok makar aku. Tapi pokok intine, saiki ono wong lumajang pas di Mekah, ono Iqra terus krungu tuh kotonggoni. Iki mau Kanjeng Nabi oleh wahyu. Apa Iqra? Oh, wacan. Terus dhewe mulai nang lumajang, pokoke sembarang diwaca karo dhewe. Kali diwaca, angin diwaca, urip diwaca, siang diwaca, malam semua dibaca sampai akhirnya dia menemukan sesuatu hakikat hidup yang orang Arab sendiri, tetangganya Nabi Muhammad tidak mendapatkan seperti orang lumajang. Itu iso ta gak, Mas? Jadi hanya dari satu kata, ketika kata itu sudah bisa diterjemahkan secara utuh, misalnya entah waco, entah moco ya, itu kemudian diaplikasi oleh seseorang yang tidak paham bahasa Arab. Dia pokoknya ngerti ini wacon, tak waco wis, ono laler tak waco, ono lamuk tak waco, ono uler tak waco ya. Kan dia bisa, karena coba saya mohon izin kalau saya salah langsung dipotong ya. Karena kan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Jadi wahyu dan hudan atau hidayah itu beda. Wahyu itu termasuk hidayah, tapi tidak semua hidayah itu wahyu, kira-kira ngono ya. Ya, hidayah yang khusus untuk Kanjeng Nabi dan para nabi rasul yang lain itu namanya wahyu. Pasti kadarnya, kualitasnya dan levelnya berbeda dengan hidayah pada umumnya kepada kita. Tapi kan sekarang problemnya menurut saya adalah bahasa. Sehingga raikini ada karo Quran ini mergono diweden-wedeni soal bahasa itu mbak. Mulanya yang wong lumajang, pokoknya aku mulai nang lumajang, gawa ikrok tok wis, gawa wacon tok wis, tak gawe wis. Akhirnya anda tahu-tahu muncul Iwak Mujahir itu kan sing nemokno jenis Imam Mujahir lah. Ya tahu, terus Telo Mukibat itu sing nemokno Wak Mukibat jenisnya. Jadi orang yang nyetek ketelas demikian rupa itu kemudian menjadi satu ijtihad atau penemuan baru itu. Nah sekarang karena yang disebut bahasa itu apa tuh? Kan setiap Anda kan dapat hidayah dari Allah tiap hari dan kebanyakan tidak lewat bahasa. Moro-moro teng ana ide, aku tak ngojek erek, aku tak dudulan kacang erek, aku tak nggawe warkop erek gitu ya. Jadi ada hidayah kepada manusia tidak lewat bahasa. Jadi kalau wahyu itu memang harus dirumuskan secara teknis melalui bahasa tertentu yang di Quran disebut Quran Arabian atau apalagi jabat. Ada sekian ayat ya saya nulis ada bilisanil Arab gitu. Ada lisan, ada disebut langsung Quranan Arabian. Tapi diterjemahkannya kan Quran yang berbahasa Arab. Saya tidak terlalu lega dengan terjemahan itu. Quran Arabian kan tidak pasti dengan bahasa Arab. Upama bahasa Arab iki kan singgahe Gusti Allah ya. Sampean berbahasa Indonesia, aku berbahasa Indonesia. Rendra berbahasa Indonesia, Sutarji Kaljum Bahri berbahasa Indonesia. Tapi nek Sutarji Kaljum Bahri nulis puisi berbahasa Indonesia, pasti lebih bagus dari saya. Karena saya bahasa Indonesia itu bahasa kedua, bahasa pertama, bahasa ibu saya adalah bahasa Jombang, Jawa Jombang kan itu. Jadi ketika saya menyusun bahasa Indonesia tidak sebagus orang Melayu seperti Sutarji atau Hamid Jabar atau teman-teman penyair yang lain. Jadi hasil karya puisi Indonesia saya dengan hasil karya puisi Indonesia dari Sutarji itu kualitasnya sangat berbeda. Oh jomane kok Gusti Allah. Lah iki Quran iki ancane nganggo kata-kata Arab, tapi lak karangane Gusti Allah rek. Jok dulinan kon Gusti Allah ya dilawan. Ki sing ngarang Gusti Allah nek Gusti Allah nek mulai Gusti Allah nantang sebab ya. In kuntum fi kalau kalian ragu-ragu terhadap ya. Terus Allah nantang. Jadi itu jangan lupa Al-Quran itu memang berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya Gusti Allah itu bahasa Arab endasmu kan gitu. Itu bahasa Arab orang Arab. Bahkan Cak Fuad berbahasa Arab lebih bagus daripada Gubernur Ismailia ketika bersama Kiai Kanjeng ke sana sampai mereka mengumpulkan seluruh sivitas apa pejabat pendidikan untuk merevisi pendidikan bahasa Arab di Mesir. Nah, padahal bahasa Arabnya wong Jawa, Jombang, Landung Sari, Malang, gak tahu kuliah di Arab, di Timur Tengah, tapi berbahasa Arab lebih bagus di Mesir sana. Nah ini bahasa Arab, tapi kan karya Allah. Ya jangan lantas kita pikir itu berbahasa Arab dalam batasan al-lughah al-arabiyah. Apalagi yang disebut bahasa itu kan tidak hanya kata, tidak hanya kalimat. Ya saya ini nak sampean ngingu wedus, kan sampean ini omong-omongan karo wedus. Sampean ngesusnya apal mbuyu apa carane, kebu. Wong saya ini nak sampean garu zaman bian, pul eling bian, zaman garu. Jadi nak garu ku berlawanan dengan bahasa Inggris. Garu tan nyingkal gitu. Jadi nak kebuneku dindek ini ngomongnya go, ku mandek, padahal nak bahasa Inggris kan Melayu kan itu go, her kengiwo gitu, hak nengen ya, ngono ya, iki sampean berarti sampean anu ya, ngaku sampean ya, terus aja ya, gitu. Jadi kan bahasa itu begitu luasnya dan Allah memberimu hidayah tiap saat tanpa bahasa, langsung celeng melbu ini tanpa bahasa. Jadi kenapa? Oh, Allah sendiri bilang hudan lil mutakin, apalagi hudan lil nas ya. Apa sahabat sing syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan lil nas wa bayinat minal huda ya. Ya. Allah mengatakan itu hidayah. Jadi Al-Quran itu menurut saya bisa berfungsi sebagai pintu hidayah. Tapi kalau mau substansi langsung dari muatan hidayahnya ya Quran dengan kalimatnya Allah itu yang melalui Rasulullah. Tapi untuk semua orang di dunia ini, hudan linnas tadi itu, dia bisa, Anda bisa mendapat hidayah Al-Quran, mek ndelok, arek jilbaban kok ayu temen, oleh gonceng redok ngene, onok menarik jilbaban ngwene, gitu. Gitu. Itu aja mungkin sudah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu kan tidak terbatas. Kenapa wahyu dan hidayah tidak dibedakan? Kenapa selama ini seolah-olah Al-Quran itu betul-betul hanya dalam kandungan bahasa teknis, Arab teknis, bahasa Arab. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan, Allah sendiri mengatakan hudan linnas atau hudan lil muttaqin. Belum lagi nanti soal mutakin kita punya anu lagi, punya kontekstualisasi lagi gitu. Jadi Bapak sekalian, menurut saya selama ini memang ada sistem atau anu siapa, ada perilaku para intelektual atau para orang-orang pandai di kalangan umat Islam itu yang tidak sengaja atau sengaja menjadi sekat yang menjarai antara, yang bikin jarak antara umat Islam dengan Al-Qur'an. Jadi Qur'an dingel-ngel. Jadi Qur'an, padahal Rasulullah sendiri kalau tidak salah mengatakan, bentar ya. Yang ini gini, tadabur 99% gak apal. Kitabun fusilat ayatun. Oh, Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini idiom Rasulullah. Wacaan Qur'an re, cae menem dadi syafaatmu dari sahabatmu itu. Dadi koncoan karo Qur'an itu koncoan, nek cara Jawa gampang. Karo Qur'an itu koncoan, masih mek halo-halo tok sampean berangkat kantor ana Qur'an di meja. Halo. Terus metu ya ora tok gendeng titik gak apa-apa lah, pokoke halo nang Al-Qur'an. Jadi ada hubungan batin dengan Al-Qur'an, bukan hanya hubungan intelektual. Selama ini kan kita ini dipersyarati untuk bisa berhubungan dengan Al-Qur'an itu harus pakai akal pikiran, harus pakai intelektualitas dengan kadar dan level tertentu, dan itu yang harus menjadi syarat tafsir, syarat dan seterusnya ya. Padahal hubungan dengan Al-Qur'an itu menurut Rasulullah adalah hubungan persahabatan. Tafwa tadi mengatakan ada Qur'an disebut ashabi, ashabul Qur'an, dan ada hamalatul Qur'an. Jadi ono sing anjene gawanane Qur'an. Nek Rasulullah iku Qur'an mlaku ngono rek. Nek cara Jawa ya gampangane ya. Rasulullah iku Qur'an mlaku. Gitu ya. Nek cara Jawa lah gampang ya Mas ya. Jadi kene iki koncoan lho. Friend lah, sama Qur'an tuh friend itu lho. Koncoan karo Qur'an. Nah, nek koncoan iku kan ya nyopo, ya seneng ono dhewe ngono tok lah. Percaya. Kadang-kadang saking frene iki aku nek buka Qur'an pokoknya merem bismillah tak buka ngono oleh ayat apa iku ilhami ngono ae wis. Ana arek lara teko, aku gak iso nambani mau wudu dokter, wudu paranormal. Bukaan Qur'an wudu sik. Wudu buka Qur'an seret oleh ayat, oleh surat apa, terus wacanen apa isine wis, berarti laramu ndek kunu, warasmu ndek kunu ngono ae wis. Lho kok iso ngoten? Wis pokoke aku yakin ketel apa kan. Perkara pasti gak pasti itu ada teorinya. Nek pasti tidak mungkin. Tidak ada yang bisa memastikan, meskipun dokter, meskipun WHO, meskipun Kemenkes, meskipun Menteri Kesehatan, meskipun Nakes, tidak ada yang bisa memastikan. Jadi puncak manusia itu hidup di antara tiga langit, Mas. Langit harapan, langit keyakinan, dan langit kepastian. Manusia itu naik turun di antara langit harapan dengan langit keyakinan. Kalau bisa setiap hari harapanmu itu diyakini. Diyakini, tapi jangan lebih dari yakin. Karena di atas yakinnya ada rentang menuju langit yang namanya pasti, kepastian. Jadi qadar dan qadar ini Allah punya. Jadi di atas langit kedua itu Allah, itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Sehebat-hebat kita hanya berharap, paling pol meyakini. Nah, jadi setiap anda berdoa itu, saiki lah akeh wong memastikan Mas. Kau popor aku selawatan masuk kena COVID. Lah ngono sih ya. Enggak lah. Wis gak kira aku kena, aku selawatan no. Aku wiritan terus kok. So. Masuk aku kena COVID. Jadi itu sudah klaim seolah-olah itu pasti ya. Padahal itu hanya boleh jadi keyakinan, memang pancen angel untuk membaca garis presisi antara yakin dengan pasti itu sangat tidak mudah, dan itu letaknya ada di dalam kelembutan hati. Jadi kita jangan sampai tidak yakin, jangan sampai berdoa sambil tidak percaya kepada Allah. Wis ndonga bolak-balik ya gak kabul bolak-balik. Itu kan wala rek sikit biyen istighosah gak karu-karuan ping pirang ewu isan pancet negarane kaya ngene gitu. Akhirnya lama-lama kita gak percaya sama Allah. Nah sekarang kita yakini semua yang kita harapkan, yang sudah kita perhitungkan doa harapan kita itu benar, itu kita yakini. Tapi keyakinan itu jangan sampai naik ke tingkat kepastian. Saya ini akeh wong memastikan. Mau sore Ma'iyah kalah karo COVID. Mau sore selawat kalah karo COVID. Mau sok malaikat Israel kalah karo COVID. Ngono toh? Jadi itu kan ada indikasi memastikan. Nah itu yang bukan makom kita menurut saya, itu makomnya Allah. Jadi Allah yang maha memiliki kepastian itu Allah. Kita polnya meyakini, wis gak apa-apa. Ya, tapi tidak sampai. Jadi aja iki ada loh sejumlah orang yang meninggal karena Covid karena gini, ono sing keweden seolah-olah gak ono Allah, ono sing kekendelen seolah-olah dae Allah ngono Mas. Lah ngono Mas. Nah nek iso aja kekendelen, aja keweden, lah gitu ya. Kita harus cari garis tengah itu. Yakin, tapi juga jangan sampai memastikan, tapi juga kalau yakinnya jangan sampai turun menjadi tidak percaya. Kan kita terus berharap, kita mohon kepada Allah dan permohonan itu dengan keyakinan. Dan menurut saya itu aplikasi iman. Wis pokoke Gusti Allah mesti ngono iku. Oh Allah wis janji, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah mesti wis. Khaira yarah mesti wis. Wa makaru Allah mesti. Allah lho. Pada sisi Allah loh. Nek pada sisi aku ya gak ro rek. Tapi aku meyakini, sinjenenge meyakini kan tidak memastikan Mas. Sinjenenge memastikan itu lebih dari meyakini. Jadi menurut saya manusia itu kapasitasnya paling pol adalah iman. Makanya Al-Baqarah kan tadi kan di Al-Baqarah kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, Anda nanti kena apa tidak kena kan ghaib. Gitu. Anda kena Covid apa tidak? Kalau sudah kena Covid sembuh apa tidak kan gaib. Ya. Wong saiki marunge payu piro gaib kok. Inggo rabi marung cepet meteng ta, 8 tahun kaya meteng ya gaib kok. Nah, Allah memberi treatment bahwa alladzina yu'minuna bil gaib, bukan alladzina ya'lamunal gaiba. Tapi alladzina yu'minuna bil gaib. Jadi cara memperlakukan segala sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak berkuasa itu bukan dengan mempelajari, tapi dengan meyakini. Nah kalau kepastian adalah puncak dari pembelajaran karena kita mengasah itu pasti. Gak apa-apa rek, mosok Israel kalau gak. Sejauh itu adalah keyakinan, menurut saya memang haknya manusia. Tapi kalau itu dipastikan, soalnya ono iki konco-konco. Ono konco sing suwe hat uripe sehingga dee kesehatan hidupnya akhirnya menjadi pride of his life, menjadi kebanggaan. Jadi dee aja sampai ketok loro. Loro kaya apa tetep sehat-sehat no gitu. Tetep pokoknya dee ngakune tetep sehat sampai akhirnya mati gitu Mas. Gitu. Mulain sampean ngaku ae lah wis. Apa anane lah. Loro-loro pokoknya waspada takwa tiap hari, waspada tiap hari. Takwa itu bahasa Indonesia ini aku gak lalai lah, tidak lalai gitu aja. Kalau waspada masih terlalu luas lah. Selama ini saya menerjemahkan takwa itu waspada bahwa ada Allah, bahwa Allah berperan, bahwa Allah maha ini maha itu, bahwa kita gini. Jadi kita selalu waspada terhadap segala entitas dan lingkungan hidup yang mengitari kita, utamanya Allah, Rasulullah, para malaikat dan seterusnya itu ya. Nah, saya kira itu yang mengantarkan saya kepada hal-hal seperti itu tadabur. Sebab kalau saya pakai tafsir, ya memang tadabur itu menurut saya adalah ikatan utama dari pergaulan dan bersahabat dengan Quran, meskipun jalannya bisa tafsir, Mas. Ya kan tetap menafsirkan, Mas. Wono wong Madura jare Pak Muzamil ku gelut musuh Brimob 10, Mas, menang, Mas. Terus ditakoni karo Pak Muzamil, loh sampean kok bisa menang sampean masuk? Loh saya pakai jurus alif lam mim saya. Loh gimana jurus alif lam mim itu? Ya pokoknya alif lam mim, hati saya alif lam mim. Apa saja yang tidak benar saya lawan, alif lam mim. Ngono ya Mas. Iku nek menurut ahli tafsir kan ya diuring-uring, apa iku jurus alif lam mim iku? Takono nang Ibnu Katsir, takono nang Jalalain, takono nang Quraisyiyah, takono nang Said Qutb, takono sebelah, gak ono jurus alif lam mim. Tapi yang Madura wani. Pokoknya bismillah alif lam mim payu munae yakin deh itu. Nah itu tadabur Mas, kalau tafsir kan enggak mengizinkan dan tidak bisa. Loh tapi sepandai-pandai Anda berbahasa Arab kan Anda tidak paham alif lam mim toh. Tidak ada satu mufasir pun yang paham madza alif lam mim. Semua mengatakan hanya Allah yang mengerti maknanya atau maksudnya. Terus kita kejar. Loh, Allah itu untuk apa toh? Mewahyukan alif lam mim yang toh manusia tidak akan bisa paham toh? Ayo sapa sing paham? Di luar wong Madura mang ya. Gak ono sing paham alif lam mim, Mas. Nah, anjane menungso gak mungkin paham untuk apa diwahyukan. Jawabannya sederhana, untuk ditadaburi. Tidak untuk ditafsirkan, tidak untuk difahami, ditadaburi. Pokoknya disyukuri ada alif lam mim, tak gawe macam-macam, yang penting saya tidak mengklaim Allah dan saya tidak menyalahi akhlak yang digariskan oleh Allah, saya tidak menyalahi akidah, saya tidak munafik, saya tidak musyrik, saya tidak kafir, gitu aja. Saya pakai tapi saya yakin alif lam mim. Itu hanya bisa ditadaburi, tidak bisa ditafsiri. Tapi kalau tafsir dalam bahasa Arab tidak ada. Alif lam mim itu tidak ada. Tidak ada alif lam mim. Yang ada zalikal kitabul raiba fi, itu aja. Kita aja yang kerja di Arab itu ngertinya hadza karo zalika tok. Hadza ono sopir tangkep polisi mergo mari ngaplok bose terus tangkep polisi terus ditakoni madza ta'mal. Dek nduting bose hadza ya hadza. Ya, gitu. Jadi orang Arab juga tidak ada yang ngerti. Kalau Anda tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ma makna alif lam mim? Kira-kira jawabannya bagaimana? Iya, sama. Sama. Maka kita syukuri ada alif lam mim. Kalau saya syukuri, saya pakai untuk apa saja asal saya tidak melanggar hukumnya Allah dan larangannya Allah, kan gitu. Wis tak kayak mantep-mantepan wis. Wis mbuh ya apa wis? Ge pusaka nek cara jone pusaka lah. Apa ya? Wong saya akeh itu kalau ndak ada tulisannya Allah atau Ahad atau Nun itu ndak saya beli kok. Jadi saya disuplai oleh Lutfi ini. Pokoknya akeh iku urusane gak Nun, syukur alif lam mim tapi ono Muhammad, ono Allah, ono pokoknya iki akeh iki anu rek. Membuat saya ini harus membuat saya ingat Allah. Gak oleh aku gak yakin, wah ini merah delima, wah ini apa-apa, safir. Aku gak paham aku. Iki akik palsu taga aku juga garu. Pokoknya aku roh ini ada tulisan Allah taga, Ahad taga, Muhammad taga, ngunudok, Nun taga, ngunudok. Kok Nun lah, Nun Najib kok. Wis ngunuh aja wis. Ini ada kof ya gelem aja aku wis. Apa aja wis gitu. Kafha ya ain mim sot ya gelem. Tapi pokoknya menurut saya itu jawab. Tujuan kita bikin mushaf itu adalah menciptakan situasi hati dan pikiran pembaca agar supaya dia lebih punya keberanian dan gairah untuk dekat dengan Al-Quran. Bisa menjadi koncone Quran lah. Seperti istilahnya Rasulullah tadi. Koncoan karo Quran, friend. Kekancan karo Quran. Dari kekancan itu kan bisa macam-macam, Mas. Loh ya apa sih? Wong barat bermiliar-miliar itu koncoan karo kiri, Mas. Ya omay dewi, Mas. Sampean ya koncoan karo kucing toh. Masuk koncoan karo Quran gak iso. Kan gitu. Ono sing koncoan karo bekotot, ono koncoan karo dekuku, ono sing manuk apa? Sing manuk kuguruk, sing apa sing muni kuguruk? Manuk puter kuguruk, kuak. Ngene apa kerek? Manuk puter ya. Koncoan karo manuk iso masuk karo Quran. Jadi intine mushaf ini saya adalah mendorong orang sapa ngerti Gusti Allah ngijabahi arek-arek sing maca itu iso luweh cedak koncoan karo Quran. Nah, koncoan karo Quran itu kan tidak harus melalui kata dan bahasa, Mas. Meskipun bagus kalau melalui kata dan bahasa, tapi kan bisa tidak. Kan banyak orang yang sangat akrab tapi garu jenenge, Mas, wis beberapa bulan garu jenenge. Tapi bekerja sama dengan baik juga ada. Gitu. Jadi koncoan itu jauh lebih luas. Jadi makanya Quran itu hudan linnas. Nah, hudan linnas ini saya mohon izin Cak Fuad ya. Ini kan Allah tanggung jawab dengan hudan linnas. Kalau Allah mengatakan hudan linnas wa bayyinat minal huda gitu ya. Kalau Quran ini adalah petunjuk atau hidayah bagi semua manusia, maka kan Allah tanggung jawab bahwa semua manusia akan dibukakan akses untuk mendapat hidayah Al-Qur'an gitu. Jadi kan gak mek wong pinter tok, gak mung sarjana tok, gak mek mufasir-mufasir sing intelektual tok. Sopo ae lah, mas yo mek tukuli pasar, mas yo kon mek tukang ojek gak masalah. Kon kabeh termasuk di dalam lingkup hudal linnas. Nah, tadabur itu mendorong keberanian orang bahwa wis ta Quran iku lulus-lulusan tok ae lah paling gak lah. Kon sinau makhraj tajwid ya kadung tuwek wis asar-asen ya ta wis gak iso-iso ya. Gitu ya. Apa meneh belajar qiraah saiki lagune lagu barat. Saiki azan nang nganggo nek ben Allahu Akbar Allahu Akbar saiki Allah ngono dadi disuwurung buanter sik kait Allahu Akbar saiki adzane adzan surungan Allahu Akbar ta saiki nyeneng narar saiki gara-gara di Arab pake truk lho pake kontainer akhirnya adzan ya melok nyurung barang gitu. Jadi Cak Fuad, saya kira saya sudah terlalu panjang, tapi intinya adalah saya kira kita semua harus bekerja sama dengan itikad baik dan kerendahan hati, mengupayakan bersama agar umat Islam itu lebih dekat ke Al-Quran. Karena selama ini ada sejumlah hal yang menjauhkan mereka dari Al-Quran dan menjauhkan Al-Quran dari mereka, gitu loh. Menurut saya, gitu loh. Ono sing diwetan, ono sing wedi, ono sing kono jok nafsir-nafsir no, kon gak secara Arab kon gak roh sanate, kon gak roh wangeli rek, wis pokoknya kadang-kadang aku ya rada ngersulut iki nek ngono rek. Ya jok nemen-nemen ngarane gak secara Arab ta rek. Aku adine Ahmad Fuad Effendi rek. Aku yang gontor bareng aku ya Quran-Quranan wis ket biyen aku wis. Ket aku cek balita aku wis dididik Quran oleh Bu saya dan satu-satunya wacana saya adalah Quran. Ketika ada waliullah di Mentura dulu semua orang ditimpa macam-macam oleh wali itu, saya hanya punya tugas azan Jumat dia khutbah entah di masjid mana, dan saya selalu dibangunkan malam hari diajak diskusi ayat atau hadis. Tugas saya tadi liane diuprak-uprak kon sembahyang tahajud bareng, dijak nang kuburan bareng aku gak, aku mek dijak diskusi dan celuk cak nek niki maksudnya yen apa hadis niki ngono. Aku cik umur petang tahun limang tahun lah waktu itu. Gitu. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah meridhoi dan mengijabai mushaf ini, karena maksudnya adalah sebagian pengajian padang bulan yang sudah berlangsung 29 tahun jawab ya, 28-29 tahun. Itu juga menurut saya itu kan sebuah, itu kan sampean mengising tahun padang bulan ya. Iku padang bulan iku tahu mek wong 500 ya tahu, wong 200 ya tahu, wong 1000 ya tahu, wong 30.000 ya tahu, wong 40.000 ya tahu. Saiki iki Covid 2 bulannya lalu iku ya padha ae karo sadurunge ya kul ya. Aku ngeluh iki aku iso di video karo Mbak Via matek aku. Oh, padang bulan iki rengket ngono iku ya Mas. Iku seharusnya di klaster tapi alhamdulillah ndak gitu ya. Jadi ketoke Covid di Mentura iku rada wedi karo padang bulan didik ngono ya. Rada wedi karo selawatan ngono ya. Jadi tapi Allahu a'lam lah, itu semua langit kepastiannya Allah, bukan kita. Kita hanya bisa meyakini dan kita hanya beritikad baik, karena saya menghargai semua nasihat dan aturan-aturan pemerintah, karena aturan-aturan itu tepat atau tidak tepat, salah apa keliru atau gimana, yang saya ambil adalah bahwa mereka berniat baik kepada saya dan semua rakyat. Jadi saya ambil. Saya minum pilnya dokter, saya melakukan apa yang disarankan dokter untuk saya lakukan. Meskipun saya banyak tidak setuju kepada ilmunya dokter, tetapi saya tetap lakukan saran dia. Karena apa? Karena yang saya ambil adalah cintanya kepada saya. Yang saya ambil adalah itikad baiknya kepada saya. Jadi saya lakukan saran-saran dia. Dan Allah hitungannya menurut saya bukan soal bendanya yang dikasih dokter, bukan soal pilnya. Hitungannya Allah adalah bahwa hubungannya seimbang dan baik antara saya dengan dokter. Dia niat baik, saya juga menghargai niat baiknya, jadi saya terima dan saya minum dan saya lakukan semua saran-saran para dokter dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya kemukakan soal tadabur ini. Mudah-mudahan nanti Anda di tadabur ini, terakhir ya, saya minta izin sama Cak Fuad sama Helmi ya. Kan saya kalau nulis biasanya kan markesotan ya Mas. Jadi bebas sak bebas-bebas sih, kadang ono misu-misu ya didik ngene iko. Nek Cak Fuad kan mustahil misuh itu. Mustahil, hal-hal yang mustahil, hil-hil yang mustahil lah. Cak Fuad itu betul-betul manusia yang menurut saya al-akram tadi itu. Jadi jangan-jangan gak potongan barang, nah, aku kayak Cak Fuad juga gak potongan Mas. Aku alim kayak Cak Fuad juga gak cocok lah. Kan gitu. Yo, aku biar kayak ngono iko. Jadi tulisan itu saya jaga sedemikian rupa menyesuaikan diri dengan nuansanya tafsir Cak Fuad yang di mushaf ini. Jadi saya nulisnya tertib, Mas, serius, khusyuk, benar-benar gitu. Jadi saya sendiri tidak bisa membantah satu hal pun dari tulisan saya ini karena saya menulisnya dengan penuh perhitungan, penuh keseimbangan, penuh keutuhan gitu. Dan itu menyesuaikan diri dengan apa yang diajukan oleh Cak Fuad karena saya tidak berani seperti biasanya. Nah, biasanya kan dogal-dogal yang itu merkesotan. Ini sama sekali tidak, tulisan saya di sini serius. Jadi barang siapa membaca ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berlipat-lipat karena kok gelem-geleme maca tulisanku sing serius kan biasanya kan guyon gitu, Mas. Gitu ya. Kira-kira seperti itu, saya mohon izin, saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Mungkin ada satu dua hal yang saya lupa menguakan, mudah-mudahan nanti pada saat yang akan datang. Nanti akan ada terbitan kedua mestinya dan saya akan berunding apakah boleh tadabur lebih populer gitu, lebih gaul gitu loh, Mas. Ini kan enggak gaul ini, Mas. Ya nek cara saya ini gaul ya. Jadi iki serius iki aku koyo rodok koyo dosen, Mas. Nulis iki rodok koyo dosen, rodok koyo anu lah, koyo wis koyo ilmuwan dik-dik ngono lho ya, gitu. Jadi kan guyone blas gitu. Meskipun saya sebut macam-macam yang tidak pernah disebut di dalam urusan tafsir ya, tetapi tetap aku serius tidak guyon babar pisan karena saya tidak berani sama Cak Fuad. Jangan lupa ya, Mas, saya melakukan semuanya selama padang bulan, ngomong apa saja, mengambil keputusan apa saja, ya, mewacanakan apa saja itu sanad saya Cak Fuad, sandaran saya Cak Fuad. Kalau jadi saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang saya tidak konfirmasi ke beliau. Gitu. Jadi ini iki anu apa sandaran ya nek sabrang sandaran hati saya, sandaran pikiran saya kan gitu ya. Saya kira begitu. Kul indul waltu fa inna ma adillu ala nafsi fa inni tadaitu fa bima yuhi ya rabbi. Saya mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Cak Nun atas perspektif, sudut pandang, cara pandang, dan semua hal yang sudah beliau paparkan. Mudah-mudahan itu semua menjadi lantaran wasilah bagi kita untuk semakin cinta dan mencintai Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemberian cenderamata. Kepada Bapak Ibu yang namanya kami sebut di bawah ini, kami mohon bersedia dan berkenan untuk menerima cenderamata dari Yayasan Rumah Ma'iyah Al-Manhal Malang. Yang pertama, Dr. Prita Mulyarini, SPOG, Koordinator Majelis Taklim Al-Mizan. Yang kedua, atau yang mewakili. Yang kedua, Dr. Chris, monggo. Bapak Ibu bisa hadir ke depan atau yang mewakili, kami persilakan Dr. Chris. Yang kedua, Dr. Asep Sunandar, Koordinator Ngaji Amalan Hati. Monggo kami persilakan Bapak Dr. Asep Sunandar untuk menerima cenderamata. Dokter. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Dr. Hani Mahliatus Sikhah, Ketua Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Monggo Bu Hani. Oke. Selanjutnya yang keempat, Profesor Dr. Heri Pratikto, Ketua Forum Ukhuwah Antar Takmir Masjid Malang Raya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang kelima, Dr. Isrokun Najah, Ketua PCNU Kota Malang atau yang mewakili. Yang keenam, Dr. Abdul Haris, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Dan yang terakhir, Profesor Dr. Ahmad Mursidi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang atau yang mewakili. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan menerima cenderamata dari Yayasan Rumah Ma'iyah Al-Manhal Malang. Selanjutnya adalah launching Mushaf Tadabur Ma'iyah Padang Bulan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan kami persilakan untuk menampilkan tayangan launching Mushaf Ma'iyah Deng Bulan. Awal abad ke-21 sekaligus awal milenium ketiga, tepatnya pada tahun 2001, sebuah kesadaran dan spirit baru tercetus dalam perjalanan panjang Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Sebuah kata baru mulai melekat dalam gerak Cak Nun dan Kiai Kanjeng sejak saat itu. Ma'iyah yang secara harfiah berarti kebersamaan. Jika dicerminkan ke belakang, sejatinya Ma'iyah meringkas dan meneguhkan hakikat kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh keluarga besar Ayahanda Muhammad Latif dan Ibunda Halimah. Di antaranya, pengajian Padang Bulan yang telah berlangsung sejak 1992 dan menjadi embrio bagi forum-forum pengajian seperti Mocopat Syafaat, Gambang Syafaat, Kenduri Cinta, Bang-Bang Wetan, dan lain-lainnya yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia maupun dunia. Seluruh forum pengajian itu dapat dikatakan sebagai bentuk ajakan kebersamaan kepada siapa saja yang datang untuk bersama-sama belajar. Sebagai contoh, sejak awal Padang Bulan melalui Cak Fuad dan Cak Nun sebagai pengurai utama, mengajak jamaah untuk bersama-sama belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Padang Bulan memandu jamaah untuk menjadikan Al-Quran sebagai cara pandang dalam melihat kehidupan umat manusia, khususnya pada isu-isu aktual, dan dengan demikian membawa jamaah untuk senantiasa lebih dekat dengan Al-Quran. Demikianlah dengan kesungguhan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sumber informasi, dan cara pandang. Padang Bulan dikenal secara ikonik sebagai pengajian yang memberangkatkan semua bahasannya dari ayat-ayat Al-Quran. Cak Fuad sebagai pengurai tafsir tekstual merujuk referensial pada kitab-kitab tafsir Al-Quran, dan Cak Nun sebagai pengurai tafsir kontekstual memahami situasi-situasi sosial, politik, dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bertahun-tahun Padang Bulan istiqomah bukan saja keberlangsungannya, melainkan terutama istiqomah pula dalam kesetiaannya kepada Al-Quran. Setiap Padang Bulan selalu Al-Quran yang dibawakan oleh Cak Fuad dan Cak Nun. Memasuki dekade ketiga abad ke-21 ini, pendekapan batiniah Padang Bulan kepada Al-Quran lebih dalam lagi, meneguhkan satu prinsip interaksi dan pemahaman terhadap Al-Quran melalui sikap yang disebut tadabbur. Sebagaimana diterangkan Cak Fuad dan Cak Nun dalam banyak kesempatan ini, bagaimana kita dibuat merenung dan bertanya ke dalam diri untuk kemudian kita mau mengamalkan kebaikan-kebaikan atau memperbaiki diri. Melalui prinsip seperti itu, tadabbur mengajak jamaah menjadikan Al-Quran sebagai transformator akhlakul karimah. Itu hubungan Anda dengan Al-Quran itu hubungan apa? atau hubungan di garis apa, di jalur apa, atau di ranah apa, di dimensi apa. Jadi ada hubungan intelektual dengan Quran, ada hubungan kultural dengan Quran, ada hubungan mungkin politis juga dengan Quran, ada hubungan batin, ada hubungan cinta, ada. Nah, Anda ini utamanya dengan Al-Quran itu punya hubungan apa? Kalau hubungan Anda intelektual, hubungan intelektual dengan Al-Quran, berarti Anda harus membacanya, memahami bahasanya, kemudian merambah tafsir-tafsirnya sehingga Anda bisa mengelaborasi secara intelektual hubungan Anda dengan Al-Quran. Dan di antara momen penting kesadaran tadabbur ini adalah terbitnya mushaf Al-Quran dan tadabbur Ma'iyah Padang Bulan yang diinisiatifi oleh Cak Fuad dan Cak Nun, diterbitkan oleh Yayasan Rumah Ma'iyah Al-Manhal Malang bekerjasama dengan Forum Pelayan Al-Quran Jakarta. Penerbitan mushaf ini memberi kesempatan kepada kita untuk selalu lebih dekat kepada Al-Quran, mau membacanya, menyelami makna ayat-ayatnya, bahkan pun sekedar selalu senang hati memandang Al-Quran, termasuk juga mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dalam kaitannya dengan pengajian Padang Bulan, terbitnya Mushaf Al-Quran dan Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan adalah satu tonggak terkini dalam perjalanan panjang Padang Bulan sebagai majelis ilmu Al-Quran yang Allah berkenan mengantarkan jamaah Padang Bulan memasuki satu tahap rohaniah ilmu menyangkut Al-Quran, yakni tadabbur Al-Quran. Dalam perspektif Ma'iyah yang berarti kebersamaan, terbitnya Mushaf Al-Quran dan tadabbur Ma'iyah Padang Bulan menegaskan bahwa di dalam kebersamaan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesama makhluk Allah, kita dipandu oleh Al-Quran. Dan keterpanduan itu akan berlangsung manakala kita dekat dengan Al-Quran, manakala kita mau mentadabburi Al-Quran, manakala kita mau berkebersamaan dengan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan hidayahnya juga rahmatnya kepada kita. Baru saja kita ikuti tayangan video yang telah disiapkan oleh teman-teman Al-Manhal yang sekaligus menandai secara resmi rilis atau launching Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan kepada masyarakat, khususnya kepada teman-teman jamaah Ma'iyah, dengan harapan sebagaimana tadi disampaikan Mbah Nun, supaya kita menjadi lebih dekat kepada Al-Quran, supaya kita tidak lalai kepada Al-Quran, tidak lupa kepada Al-Quran, bahkan pun dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu kita memandang Al-Quran, senang kepada Al-Quran, dan apalagi kita semua mau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan niat dan harapan ini bisa tercapai untuk kita semua dengan adanya mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan, menjadikan Al-Quran dekat di dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pemotongan tumpeng. Tadi sekilas Cak Fuad sudah menyampaikan bahwa hari ini bertepatan dengan ulang tahun beliau. Jadi buat teman-teman yang menyiapkan mushaf ini, juga terbitnya mushaf ini sekaligus kami niatkan sebagai hadiah kepada Cak Fuad, dan sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan takzim, ungkapan hormat dan sayang kami semua kepada Cak Fuad, teman-teman menyiapkan tumpeng yang akan segera disiapkan ke depan. Kita berdoa mudah-mudahan Cak Fuad senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa senantiasa menemani kita semua, jamaah ma'iyah, masyarakat, para mahasiswa, dan siapapun saja yang senantiasa menimba ilmu kepada Cak Fuad. Monggo silakan. Siapa yang pertama kali memotong? Siapkan piringnya. Oh ya, ya tadi. Saya ragu-ragu tadi mau menyebut. Jadi ini adalah ulang tahun Cak Fuad yang ke-74. Jadi sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan panjang umur beliau, sehat selalu, sehingga bisa tetap senantiasa membersamai kita. Monggo silakan, mungkin Cak Fuad yang memotong untuk diberikan kepada siapa teman-teman. Saya mohon teman-teman almanhal yang apa? Oke, okay. Jadi kami mohon Mbah Nun memotong tumpeng, kemudian diaturkan kepada Cak Fuad yang adalah kakandanya. Okay. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang umur selalu Cak Fuad, sehat selalu. Okay. Yang memotong. Okay, kami mohon Ibu Fuad untuk berkenan memotongkan tumpeng, kemudian dipersembahkan atau diaturkan kepada perwakilan NU dan Muhammadiyah. Jadi kami mohon sekaligus Bapak atau Ibu tadi yang mewakili NU atau Muhammadiyah bisa bersiap nggih untuk maju ke depan dan didampingi oleh Cak Fuad. Dan monggo Pak. Dan karena ini kami semua juga belajar kepada Cak Fuad tentang ukhuwah Islamiyah yang senantiasa harus dijaga, dan Cak Fuad memberikan contoh kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Oh, satu lagi nje. Amin. Terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan menerima potong tumpeng dari Cak Fuad. Mudah-mudahan ini juga sekaligus menjadi pertanda bahwa Muskaf Al-Quran Tadabur Ma'iyah dengan jiwa tadaburnya membimbing kita semua, seluruh umat muslim bisa bersatu, berukhuwah, dan saling mencintai satu sama lain. Terima kasih sekali lagi kami haturkan, dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau berkenan memberikan kesehatan kepada Cak Fuad, memberikan panjang usia sehingga senantiasa bisa bersama kita semua. Terima kasih, dan selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti doa. Sekali mohon teman-teman bisa mengambil kembali tumpengnya karena kita segera berdoa. Untuk ini kami mohon yang terhormat Ustadz Abdillah Hanafi untuk memimpin doa bersama. Kami persilahkan. Bisa berdiri di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum berdoa marilah kita bersama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Iya, kenapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu bahwa telah engkau turunkan Al-Quran lewat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk menempuh jalan lurus menuju kehidupan yang selamat, mulia, dan bahagia di dunia dan akhirat. Ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dengan rahmat dan karuniamu, pada hari ini kami berhasil meluncurkan Mushaf Al-Quran Padang Bulan dengan lampiran tadabur ayat-ayat pilihan karya Cak Fuad dan Cak Nun sebagai satu upaya untuk memahamkan petunjuk-petunjuk-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi hidup kami. Ya Allah, ingatkanlah kami atas apa yang terlupakan darinya. Ajarilah kami atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan di ujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela kami, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, dengan Al-Quran kami mohon sempurnakanlah iman kami, betulkanlah dan kokohkanlah akidah kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, terimalah amal ibadah kami, jadikanlah lisan kami senantiasa berzikir kepadamu, jiwa kami khusyuk keharibaanmu, mati kami husnul khatimah, mudahkanlah hisab kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, masukkanlah kami ke surga bersama syuhada dan salihin, hindarkan kami dari siksa neraka. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan shadiqah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wasi'an wa halalan thayyibah wa qalban khashi'ah wa lisanan dzakirah wa taubatan nasuhah wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam kesempatan yang baik ini kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah rahmatmu, berkahmu dan perlindunganmu kepada saudara seiman yang kami cintai, Bapak Ahmad Fuad Effendi, yang pada hari ini telah menapai usia yang ke-74. Panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, dan mudahkan jalannya dalam menebar ilmu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Abdil Hanafi yang telah berkenan memimpin doa bersama pada kesempatan peluncuran Mushaf Al-Qur'an Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Jazakumullah khairun jaza. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita akhiri, mohon berkenan Cak Fuad dan Cak Nun untuk kembali ke dalam rumah. Kami persilahkan. Kami ya boleh bertepuk tangan untuk kedua beliau. Terima kasih Cak Fuad, Mbah Nun dan Bapak Ibu semua. Tepat pada pukul 11 sesuai dengan rencana, acara kita telah tiba di penghujung. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu atas undangan dari Cak Fuad, dan juga kepada teman-teman semua yang mengikuti acara kita pada pagi hingga siang hari ini melalui tayangan channel YouTube caknun.com. Terima kasih, dan kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami mohon perhatian sejenak untuk nama-nama yang kami sebut, kami panggil untuk bisa ke meja yang telah tersedia di sebelah barat ya, Mas Saiful ya. Yang pertama, Ibu.